sendiri. Lepas dong, jangan pegang tanganku. Lihat dulu, tanya dulu, apa aku marah atau tidak. Jangan dong, jangan suka mengganggu. Malu dong, jikalau orang tahu. Sifatmu sebagai lelaki barulah kan senang hatinya wanita. Jangan dong, jangan suka mengganggu. Malu dong jikalau orang tahu. Pikir-pikir dahulu, bila ingin menggoda, haruslah engkau tahu akan caranya. Tegur siapa yang ramah, bersikap bijaksana, mengerti akan perasaan wanita. Tunjukkan sifatmu sebagai lelaki, barulah kan senang hatinya wanita. Jangan dong, jangan suka mengganggu. Malu dong jikalau orang tahu. Biar dong, biar aku sendiri. Lepas dong, jangan pegang tanganku. Lihat dulu, tanya dulu, apa aku marah atau tidak.